كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، melanjutkan pembahasan dari bab yang dibuat oleh muallif rahimahullahu taala yakni tentang bab al-khauf, yang mana al-khauf ada tiga macam. Yang pertama yang dinamakan dengan khaufus sir atau khauful ibadah. Yang kedua al-khauf al-muharram. Yang ketiga al-khauf at-tabi'i. Yang pertama al-khauf atau khaufus sir atau al-khauf khauful ibadah. Adalah al-khauf min ghairillah. Takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Minal ma'budat, dari yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fima la yaqdiru alaihi illallah, pada perkara yang tidak mampu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Takut kepada sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya menimpakan kepadanya sesuatu, yang tidak dia sukai, yang dia benci, takut kepada wali yang diibadahi selain Allah, takut kepada kuburan yang diibadahi selain Allah, takut kepada berhala-berhala yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rasa takut kepada mereka ini adalah khaufus sir, al-khauf asy-syirqi. Rasa takut yang di situ termasuk ke dalam kesyirikan. Makanya di sana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendakwahkan tauhid kepada kaumnya, kemudian mereka mengancam dengan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, akan menimpakan kepadanya suatu musibah, suatu petaka. mengancam Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau seandainya tidak berhenti dari dakwah tauhid, maka sesembahan-sesembahan mereka akan menimpakan kepada Nabi Ibrahim musibah, malapetaka. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mengatakan, "Kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazil bihi alaikum sultana?" Bagaimana aku akan takut? Ma asyraktum, apa yang kalian sekutukan selain Allah Subhanahu wa taala, wala takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil alaihim sultana. Bagaimana aku akan takut dengan apa-apa yang kalian sekutukan selain Allah Subhanahu wa taala, padahal kalian tidak takut berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'ayul fariqaini ahaqu bil amni in kuntum ta'lamun, maka di antara dua golongan ini, dua kelompok ini, mana yang dia itu paling berhak untuk mendapatkan keamanan? Yang berhak untuk mendapatkan pertolongan? Apakah mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, atau justru yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya ayat yang setelahnya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan satu kesyirikan pun, maka mereka lah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan keamanan. Nabi Ibrahim diancam. Dan Nabi Ibrahim tidak takut terhadap sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau adalah qudwah, uswah, teladan bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang mendakwahkan tauhid. Untuk memiliki keberanian tidak takut terhadap mereka, apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu yang bentuknya kuburan seorang wali? Dia mendakwahkan tauhid, menjelaskan kepada manusia tentang tauhid. Dan dia memperingatkan manusia dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk meninggalkan sesembahan-sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang bentuknya kuburan, yang dimintai doa, yang dimintai perlindungan, mintai pertolongan, istighosah kepadanya. Nah, mendakwahkan tauhid kemudian mereka tidak terima kalau seandainya kamu tidak berhenti. Nah, maka wali fulan akan menurunkan bencananya kepadamu. Maka ahlu tauhid yang memiliki kamalu tauhid, sempurna tauhidnya, intinya di kesempurnaan tauhid yang dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak akan takut terhadap sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Karena dia meyakini bahwa sesembahan-sesembahan tersebut tidak memiliki apa-apa. Walaupun hanya setipis kulit ari. Tidak memiliki nafa' wa dhar. Nah, tidak bisa memberikan manfaat. Tidak bisa memberikan madarat ataupun menolak madarat. Nah, itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga yang dia takuti hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Takut kepada sesembahan-sesembahan tadi, nah, akan menggiring seseorang kepada peribadatan kepada sesembahan-sesembahan tersebut. Nah, dan itu memang yang diinginkan oleh para dajjalah dari sadana, dari mereka orang-orang yang berdusta, para pendusta dari kalangan dajjalah yang menakut-nakuti manusia. Nah, kalau seandainya kalian tidak memberikan sedekah kepada wali fulan, tidak memberikan nazar kepada wali fulan, kuburan wali fulan, maka akan menimpa pada dirimu kada wa kada. Nah, akan seret rezekinya. Nah, atau akan tertimpa suatu penyakit yang tidak diketahui. Nah, atau yang sejenisnya, yang itu fima la yaqdiru alaihi illallah, tidak mampu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ditakut-takuti. Memang itu tujuannya. Nah, yukhawifu awliya'ah, yang mereka berusaha untuk menakut-nakuti kalian, wahai orang-orang yang beriman, wahai ahlu tauhid, wahai kaum muslimin. Mereka berusaha untuk menyebarkan di tengah-tengah kalian rasa takut kepada sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Nah, sehingga dengan begitu akan terpenuhi tujuan inti dari apa yang mereka inginkan, para sadana, juru kunci. Nah, disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau seandainya wali fulan tidak kalian perlakukan demikian dan demikian, nazar kepadanya, menyembelih kepadanya. Nah, dari macam-macam ibadah, akhirnya timbul rasa takut. Nah, sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sadanah tersebut, juru kunci tersebut, karena takut akhirnya kemudian memberikan sedekah. Nah, untuk selain Allah Subhanahu wa taala, karena takut kemudian dia bernadar kepada kuburan tersebut, karena takut kemudian dia menyembelih untuk penghuni kubur tersebut. Nah, karena takut akhirnya terjerumus dalam kesyirikan-kesyirikan, rasa takutnya ini. Nah, itu yang diinginkan. Nah, akhirnya setelah terkumpul sedekahnya, uangnya melimpah di situ, itu yang diinginkan. Nah, oleh mereka sebenarnya adalah akhdul mal linnas. Nah, bil batil, mengambil harta-harta manusia dengan cara yang batil. Nah, itu yang mereka inginkan. Nah, sehingga manusia kemudian berbondong-bondong ke situ, ke kuburan tersebut, memberikan sedekah-sedekahnya, memberikan bantuan-bantuannya. Nah, karena takut tadi. Nah, sehingga terkumpullah sedekahnya. Nah, yang kemudian dia kuasai sendiri atau dia kuasai dengan orang-orang yang bersamanya. Nah, rasa takut tadi menggiring dia. Nah, sehingga jangan sampai di sana. Nah, rasa takut yang seperti ini adalah khaufu sir. Nah, rasa takut yang di situ kepada sesuatu, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, fima la yaqdiru alaihi illallah, pada perkara yang tidak mampu untuk melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sebagian mereka menyebutkan rasa takut yang di situ bidunis sababin, tanpa adanya sebab. Nah, kalau seandainya khauf tersebut adalah al-khauf tabi'i, maka asbabuhu zahirah, sebab-sebabnya terang, sebab-sebabnya tampak, sebab-sebabnya jelas. Ini masuk al-khauf at-tabi'i. Nah, sebabnya jelas. Nah, takut terhadap harimau. Sebabnya jelas. Apa? Takut dicakar. Nah, takut dimakan. Nah, takut dibunuh. Nah, sama harimau tersebut. Karena hewan buas. Nah, sebabnya jelas. Zahir. Nah, ini khauf tabi'i. Nah, khauf yang di situ tabi'i, secara tabiat, normal. Nah, manusia untuk memiliki rasa takut tersebut. Dan ini diperbolehkan. Nah, tapi kalau seandainya takut biduni sababin, atau takut kepadanya fima la yaqdiru alaihi illallah. Nah, takut kepadanya pada perkara yang tidak mampu untuk melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, entah itu masalah rezeki, entah itu masalah jodoh, entah itu masalah tentang masa depannya. Nah, khawatir tertimpa musibah. Nah, khawatir nanti akan tertimpa berbagai macam malapetaka di masa yang akan datang kalau sampai kemudian sama harimau tadi. Padahal harimau sebenarnya. Tapi rasa takutnya bukan takut tabii, bukan karena takut dicakar, bukan karena takut dimakan. Tapi takut kalau seandainya harimau tersebut kemudian menimpakan kepada dirinya musibah-musibah yang itu fima la yaqdiru alaihi illallah. Tidak ada yang mampu untuk melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, maka ini enggak boleh. Ini masuk ke dalam kategori khaufus sir. Nah, al-khauf asyirki, yang itulah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takut sama manusia. Ya sama. Manusia takut manusia, kalau manusia itu membunuh dia karena jahat. Nah, tabi'i. Nah, masuk dalam al-khauf at-tabi'i. Akan tapi kalau sampai kemudian biduni sababin atau fima la yaqdiru alaihi illallah. Nah, maka masuk. Nah, takut sama wali fulan. Nah, kalau seandainya tidak taat sama wali tersebut, maka akan bisa menimpakan dia kematian. Padahal walinya enggak di situ, di sana. Nah, akan bisa mencabut nyawanya, padahal tidak di situ walinya, di sana. Nah, kalau walinya di sini kemudian bawa peso bunuh, berarti sebabnya zahir. Nah, sababuhu zahir. Nah, tapi ini biduni sabab, walinya di sana, orangnya di sini. Takut kalau sampai kemudian tiba-tiba dibunuh, diambil nyawanya sama dia, padahal orangnya di sana. Nah, padahal orangnya di sana. Dan itu fima la yaqdiru alaihi illallah, tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, maka ini masuk al-khauf khaufus sir. Nah, bukan khauf tabi'i lagi. Nah, khaufnya khauf sir. Nah, yang bisa jadi akan menyeret dia kepada kesyirikan-kesyirikan yang berikutnya. Nah, menyembelih korban untuknya. Bernadar untuknya. Nah, karena takutnya ini bukan takut tabii. Takutnya ini takut yang i'tikad. Karena dia memiliki keyakinan-keyakinan tertentu terhadap wali fulan, kiai fulan. Nah, kiai fulan ini termasuk yang memiliki bagian dalam masalah pengaturan. Sebagian pengaturan alam semesta misal. Nah, takut kalau seandainya kemudian dia menimpakan sesuatu. Yang itu fima la yaqdiru alaihi illallah. Nah, takutnya bukan tabiat lagi. Takutnya khauf sir. Nah, dan itulah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini khauf al-ibadah terhadap segala sesuatu. Khauf min ghairillah, takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, biduni sababin atau fi ma la yadiru alaihi ilallah. Nah, pada perkara yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Takut sama jin. Nah, takut sama jin bisa jadi tabii. Nah, takut kalau seandainya dipukul sama jin. Jin bisa mukul enggak? Bisa mukul, ada ngelempar kayu, ngelempar tulang, ngelempar. Nah, takut dilempar. Cuma ini tak ya. Takut kalau jin tersebut mengambil sesuatu yang dia miliki, mencuri sesuatu yang dia miliki. Nah, benda yang dia miliki. Nah, takut. Ini khauf tabii karena jin memiliki kemampuan untuk melakukannya. Nah, takut sama jin kalau seandainya jin tersebut menculik dirinya. Menculik dirinya. Nah, bisa enggak jin menculik? Menculik seseorang, diculik, dibawa ke alamnya. Nah, tapi semua itulah biidnillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, bisa ya nyulik ya. Nah, sesuatu yang itu memang dia mampu. Nah, takut sebatas itu enggak masalah. Itu termasuk al-khauf at-tabi'i. Nah, takut kalau seandainya jin tersebut membunuhnya. Nah, bisa enggak jin membunuh? Memiliki kemampuan, tapi biiznillah, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, bisa membunuh. Nah, takut kalau seandainya membunuh, tapi membunuhnya dengan sebab, bukan membunuhnya tanpa sebab. Maksudnya bisa jin ini menurut keyakinan dia membunuh, dia mencabut nyawanya, mengambil nyawanya dari manapun dia berada, dimanapun dia berada. Nah, dan itu tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, kalau ini sudah masuk khauf sir. Nah, takut dibunuh sama jin. Nah, tapi ketakutan terus padahal jinnya enggak ada di situ. Nah, takut terus ya. Kalau tiba-tiba tidur kemudian mati. Nah, tidak ada yang mampu kalau yang seperti itu kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, tapi kalau misalnya jin tersebut bawa datang bawa parang, bawa parang atau yang jenisnya, takut, terus kemudian mundur, menghindar, atau menghindari serangan dia karena takut dia pakai parang tadi. Nah, itu sesuatu yang tabii. Nah, tapi kalau sudah sampai pada kategori fima la yaqdiru alaihi illallah, pada perkara yang itu tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini yang masuk ke dalam khauf asyirki. Nah, takut sama jin kalau seandainya jin tersebut bisa menjadikan dia seret rezekinya. Nah, atau hilang jodohnya. Perkara-perkara yang itu tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala, masa depannya akan suram. Nah, masa depan sesuatu apa yang akan terjadi, itulah sesuatu yang tidak mampu untuk melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini sudah khaufnya khauf sir, khauf ibadah. Nah, yang akan menyeret dia untuk melakukan kesyirikan-kesyirikan berikutnya terhadap jin tersebut. Nah, ya taqarrab ilaih, mendekatkan diri kepadanya karena takut. Ini bukan takut yang normal, takut yang karena adanya i'tiqad, keyakinan-keyakinan tertentu jin tersebut. Nah, mampu melakukan ini, mampu melakukan itu. Nah, sehingga berkurban untuknya, menyembelih untuknya, bernadar untuknya, dan lain-lain dari segala bentuk jenis ibadah. Nah, ini khauf sir. Nah, atau dikatakan khauful ibadah. Al-khauf al-muharram, jenis yang kedua. Al-khauf al-muharram, rasa takut yang haram. Rasa takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, ma'at tarkil wajib, disertai dengan meninggalkan suatu kewajiban. Nah, maka ini muharram. Nah, meninggalkan kewajiban. Tapi sababuhu zahir, sebabnya zahir loh ya. Nah, sebabnya zahir, jelas. Nah, takut terhadap musuh. Nah, sehingga dia tidak mau menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan untuk berjihad. Nah, takut terhadap musuh. Nah, dan memang ketika itu wajib jihad. Tapi karena takut, kemudian dia meninggalkan kewajiban tersebut. Nah, rasa takutnya terhadap musuh, walaupun itu sebenarnya sebabnya zahir. Karena namanya musuh nanti terluka, bahkan sampai terbunuh. Nah, tapi karena bersamaan dengan rasa takut tersebut, tarkil wajib, meninggalkan sesuatu yang wajib, maka rasa takutnya tersebut, rasa takut yang muharram, diharamkan. Nah, ini al-khauf al-muharram. Jenis yang ketiga, al-khauf at-tabi'i. Nah, khauf tabi'i, yang inilah khauf yang mubah, rasa takut yang diperbolehkan selama tidak ada salah satu dari dua perkara. Nah, yang pertama, kalau seandainya tidak ada bersamanya tarkil wajib. Nah, meninggalkan sesuatu yang wajib. Nah, takutnya tabii. Tapi, bersamaan dengan rasa takut tersebut menyebabkan dia kemudian meninggalkan perkara yang diwajibkan baginya. Nah, maka menjadi muharram. Ini yang pertama. Yang kedua, khauf tabii tersebut mubah, diperbolehkan selama tidak sebabnya tersebut bukan zahir, biduni sebab. Tanpa sebab, atau fima la yaqdiru alaihi illallah, pada perkara yang tidak mampu untuk melakukannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah masuk ke situ, berarti masuk ke kategori khauf sir. Nah, khauf sir yang itulah al-khauf asyirki. Nah, sehingga yang tadinya tabii bisa berubah menjadi syirki. Yang tadinya tabii bisa berubah menjadi muharram. Nah, ini tiga jenis. Nah, sebagian ulama menambahkan jenis di sana al-khauf al-wahmi. Waham. Rasa takut yang di situ sekedar waham. Nah, rasa takut yang berlebihan. Sekedar waham, sangkaan dia, dugaan dia. Sudah jelas-jelas rumahnya aman, bersih. Kemungkinan ya enggak ada ular atau yang jenisnya. Tapi ini khawatir ada ular, harus ini, lakukan ini, lakukan itu, supaya nanti ular enggak masuk, padahal tempatnya bersih. Nah, kemungkinan ada ular juga, kemungkinannya sedikit, kecil. Nah, tapi karena waham tadi, rasa takut, waham ini juga menunjukkan dhaif, lemah. Perkara yang tidak boleh, karena pelakunya adalah seorang yang jaban, penakut. Nah, tidak diperbolehkan. Yang akmal, yang sempurna adalah dia hilangkan perkara tersebut. Nah, hilangkan rasa takut tersebut, rasa takut yang bentuknya waham tadi. Hanya sekedar sangkaan, hanya sekedar dugaan. Nah, sekedar waham, bukan sesuatu yang muhakkak. Nah, sesuatu yang bisa dengan dugaan yang kuat terjadi. Nah, bukan sesuatu yang seperti itu, tapi cuma sekedar sangkaan, kekhawatiran-kekhawatiran yang was-was. Nah, ini namanya al-khauf al-waham. Nah, empat yang disebutkan jenis-jenisnya oleh mereka para ulama tentang